بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا، وصلى الله وسلم على هذا النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. معاشر الإخوة رحمني الله إياكم، tiga bentuk kesabaran telah kita baca uraiannya. Dan berikutnya yang keempat yaitu al-musabarah. Al-musabarah. Musabarah lebih identik, kata beliau, adalah sebuah upaya menjaga upaya untuk menjaga agamanya dan kemuliaannya di saat terjadinya sebuah pertikaian yang mengharuskan adanya perjuangan yang panjang. Dan makna yang kami sebutkan dari sebuah pertikaian yaitu permusuhan yang memang harus terjadi, pertemuan antara kebaikan dengan kejahatan dalam sebuah medan laga, pertemuan antara awliya Allah dan awliya syaitan, dan ini tentunya sebuah keadaan yang membutuhkan kesabaran dan perjuangan menjaga kesabaran dalam jangka waktu yang cukup panjang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sebuah kepastian tentunya keimanan yang Allah anugerahkan akan ada upaya dari iblis dan tentaranya untuk memusnahkan keimanan itu. Tidak akan ridha iblis laknatullah alaih untuk tetap bersemayamnya keimanan pada hati seorang hamba. Sehingga harus ada peperangan yang abadi, yang di suatu saat sifat peperangannya bisa jadi secara fisik atau peperangan yang panjang yang selalu terjadi dalam kehidupan kita. Yang Allah ingatkan, peperangan kita dengan musuh yang mereka bisa melihat kita dan kita tidak bisa melihat mereka. Itu syaitan dari kalangan jin, yang tentunya dibantu oleh syaitan dari kalangan manusia. Ini al-musabarah, sebuah perjuangan menjaga kesabaran, sehingga tetap menjaga upaya untuk tetap istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh batasannya. Kemudian berikutnya, ikhwati fillah, rahimanallahu iyyakum. Kita masuk pada pembahasan yang berikutnya akan diuraikan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, yang berkaitan tentang sifat kekuatan dan kelemahan. Sifat kekuatan dan kelemahan kesabaran yang ada pada seorang. Tentunya sebagaimana beragamnya tingkatan keimanan para hamba Allah, maka demikian pula terjadi kekuatan atau sifat yang berbeda dari kesabaran yang dimilikinya. Ada yang kuat, ada yang lemah. Dan yang pertama yang akan dibahas oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala yaitu yang berkaitan tentang bagaimana kekuatan keagamaan yang ada pada seseorang ketika harus berhadapan dengan sesuatu yang akan melemahkan. Ada tiga bentuk atau tiga sifat yang ingin beliau uraikan. Yang pertama, ayyakunal qahru wal ghalabatu lida'i ad-din fayuraddu jayshul hawa maglulan. Kata beliau, yaitu seseorang yang pengaruh agamanya mendominasi kehidupannya sehingga dia bisa mengkang dan menjaga hawa nafsunya. Ketika kekuatan agama mendominasi orang ini, ketika sibghatullah menjadi warna dalam kehidupan hamba ini, dari sebuah kehidupan seorang hamba yang muwahhid kepada Allah, yang berupaya untuk ittiba' kepada agama Allah, maka dalam kondisi seperti ini akan memiliki kekuatan, kesabaran, dan tentunya dengan sendirinya kekuatan hawa nafsu dan beragam yang tentunya akan mengiringinya tidak akan bisa mengalahkan tentunya bitaufik minallah keadaan orang yang seperti ini. Dan puncak keadaan yang seperti ini, yang memiliki kekuatan yang benar mendominasi secara utuh, keadaan mereka yang paling utama dan paling pertama adalah utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan puncaknya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bagaimana semua keadaan yang ada di hadapannya, semua bentuk cobaan, semua bentuk rintangan, semua bentuk ketentuan yang harus beliau hadapi di semua keadaan, di semua tempat, di semua arena, selalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menang. Dan tentunya kekuatan, keimanan, agama menjadi warna yang utuh dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebagaimana dikabarkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, wa kana khuluquhu al-Qur'an. Wa kana khuluquhu al-Qur'an. Sehingga nanti akan disyaratkan dalam sifat atau bentuk yang pertama ini, tidak ada orang yang bisa bersabar melebihi daripada orang yang berilmu. Karena mereka lah yang tahu bagaimana bersabar dengan agama Allah. Dan dalam makna yang seperti inilah Allah perintahkan dalam banyak ayat, yang artinya Allah perintahkan kita untuk selalu mewarnai kehidupan kita dengan agama dan istiqamah di atas agama. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbunallah, thumma istaqamu. Rabb kami adalah Allah, thumma istaqamu. Kemudian mereka istiqamah. Dibawakan ayat ini al-Imam Ibnu Qayyim, keberhasilan seorang yang beriman, yang mampu untuk istiqamah. Agama menjadi warna dalam kehidupannya. Dan kemudian dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim, humul ladina taqulu lahumul malaikati 'inda al-maut. Golongan yang seperti ini adalah golongan yang sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayat ketika maut menjemputnya, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Dikatakan oleh para malaikat, ya mungkin ketika kita melihat jasad tubuh manusia mungkin terbujur di hadapan kita, tidaklah lisan yang mampu berbicara, demikian pula pandangan matanya tidaklah menatap, tapi dalam kondisi sakaratul maut manusia mengalami sesuatu yang sangat dahsyat dalam keadaan yang hanyalah mereka merasakannya. Dan di antara kondisi atau keadaan yang Allah kabarkan kepada orang-orang yang istiqamah, orang yang sabar dalam kehidupannya, sehingga pengaruh agama yang demikian kuat menjadi warna baginya, mampu menahan daripada kekuatan hawa nafsu dan beragam perkara yang mengiringinya. Orang ini kelak akan dikatakan oleh para malaikat, dikabarkan kepada mereka, janganlah kalian takut, wala tahzanu, dan jangan kalian bersedih, wa abshiru bil jannah. Subhanallah. Ma'asyiral ikhwah rahimanallahu iyyakum, kondisi yang selain daripada utusan-utusan Allah dan yang selain dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui lisannya yang mulia tentang bisyarah, fulan min ahli al-jannah, fulan min ahli al-jannah, fulan termasuk penduduk syurga, merupakan kebahagiaan yang dirasakan oleh sekelompok umat yang tertentu yang telah dikabarkan. Adapun bisyarah yang lainnya, nas'alullah dzalik, dan kita memohon kepada Allah semoga Allah mengkaruniakan hal ini kepada kita, itu bisyarah kepada para walinya yang Allah akan kabarkan dikala maut akan datang menjemputnya. Ini bisyarah yang sehingga seorang subhanallah, kegembiraan dari orang yang telah dikabarkan kematian, subhanallah, demikian bahagianya. Bahkan bagaimana sunnahkan ketika orang yang telah dalam keadaan wafat disegerakan untuk dikuburkan. Dan ketika telah dikuburkan, bagaimana dia merasakan ni'imul qabr, yang tidak ada harapan yang lebih dia minta kepada Allah kecuali Allahumma aqimis sa'ah, ya Allah datangkan hari kiamat. Ketika telah dinampakkan syurga, dimulai tentunya bisyarah ini menjelang kematiannya. Dikatakan alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah, dengan syurga. Ini golongan yang mampu bersabar untuk menjadikan, atau dia berupaya untuk menjadikan agama sebagai warna dalam kehidupannya secara utuh. Dan semakin utuh di dalam beragama, subhanallah, dia benar-benar akan merasakan kelezatan bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah ingatkan kepada kita, udkhulu fis-silmi kaffah. Allah memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam agama secara kaffah, secara utuh. Tidak ada bagian sekecil pun di dalam kehidupan kita yang akan membawa kebaikan kecuali telah ada warna, ada ketentuan sehingga mulia. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang mendapatkan ma'iyatullah. Ketika Allah mengarahkan kehidupan seorang untuk bersemangat, kafah di dalam beragama, melihat semua sisi dalam kehidupannya, sudahkah dia berada di atas agama Allah dan selalu mengkhawatirkan. Karena seorang itu jangan sampai merasa aman dari kebinasaan. Tapi dia selalu berupaya untuk mendekat kepada Allah. Dan upaya untuk selalu mendekat kepada Allah. Dan selalu mencari warna dalam kehidupannya sebagaimana yang Allah inginkan. Subhanallah. Dia akan merasakan kelezatan. Dan ini memang membutuhkan kesabaran. Dan puncaknya sebagaimana kita ingatkan adalah kehidupan para Nabi. Dan kehidupan orang-orang yang semakin sebagaimana sabda Nabi. Fal-amthal. Thumma al-amthal fal-amthal. Kondisi yang kedua, kalau yang pertama tentunya mengingatkan utuh dia bersabar di atas agama Allah. Kondisi yang kedua, antakuna al-quwwatu wal-ghalabatu lida'il hawa. Kondisi yang kedua, kekuatan hawa nafsu lebih dominan sehingga mengalahkan kekuatan agamanya atau mengalahkan jalan kemuliaan yang seharusnya menjadi warna baginya. Ikhwati fillah rahmanallahu iyyakum. Kondisi sebagaimana yang telah kita isyaratkan yang akan meruntuhkan keimanan kita, yang akan semakin kuat merusak keislaman seorang, itu semakin dahsyat dan semakin banyak dan semakin berkembang dan beragam. Kalau di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terbayang di benak para sahabat bagaimana dikabarkan nanti di hari kiamat, menjelang hari kiamat munculnya para wanita kasiyatun, ariyatun, mailatun, mumilat, ru'usuhunna ki'asnimati, seperti apa? Punuk unta. Tidak terbayang di mana para sahabat bagaimana pakaian tetapi telanjang, yang berani mereka melenggak-lenggokkan tubuhnya menggoda yang lain. Jangankan seperti itu, wanita nakal sama dalam sirah di masa sebelum Rasulullah diutus sallallahu alaihi wasallam, mereka malu untuk seperti ini. Wanita yang nakal itu mereka yang menjajakan tubuhnya itu dengan cara menancapkan sebuah tanda bendera khusus yang berarti di dalamnya ada wanita yang siap melayaninya. Tidak berani mereka berlenggak-lenggok berpakaian dengan pakaian yang seronok. Salah satu contoh. Hal yang lainnya, apalagi perkara-perkara yang lainnya, habis dalam perkara yang tauhid, perkara tauhid, subhanallah, karakter manusia yang mentauhidkan Allah yang menakjubkan. Ia menakjubkan. Tidak ada tandingannya. Sebagaimana dalam hadis contohnya, sungguh kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, dulu di Mekah itu ada batu, kalau aku lewat, kata Rasulullah, kana yusallimu alai. Batu itu mengucapkan salam kepadaku. Tapi biasa bagi para sahabat. Batu mengucapkan salam. Masya Allah. Tidak ada kebahkan, subhanallah. Karena kekuatan tauhid mereka. Coba saya bawa ke sana untuk kita mengingat bagaimana kekuatan dan hebatnya tauhid mereka. Sehingga manusia menjadi manusia yang paling bersabar dalam beragama. Jangankan batu itu tadi, bahkan Hajarul Aswad, apa kata Umar bin Khattab? Kekuatan tauhid yang membawanya berkata, innaka lahajarun la tadur wa la tanfa. Kamu itu hanya seonggok batu, la tadur wa la tanfa, tidak bisa mendatangkan madarat wala manfaat. Sekiranya aku tidak pernah melihat Rasulullah mencium kamu, maqabbaltuk. Kalau dalam bahasa kita, mungkin bisa kita terjemahkan, tidak sudi aku mencium kamu. Tapi karena aku melihat Rasulullah mencium kamu, berarti menciumnya karena apa? Karena ittiba. Tidak ada perkara mistis atau perkara yang subhanallah. Coba kalau sekarang. Nah, apalagi di masa kita yang katanya kembali juga ke masa zaman batu, masya Allah. Ada batu yang bisa berbicara. Jangankan subhanallah, pengkultusan kepada hal yang sangat tidak masuk di akal. Kalau Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala pada masanya menjelaskan tentang kuburan-kuburan yang dikultuskan, mungkin tidak terbayang di benak Syekh. Ada di suatu negeri, contohnya di negeri kita, ada kuburan kucing yang dikultuskan. Sehingga PO itu mengalihkan jalan, pembangunan jalan karena ada kuburan seekor kucing. Kucing ini dulu milik siapa? Miliknya seorang pangeran katanya. Subhanallah. Mohon maaf saya bawa ke sana untuk mengingatkan, mereka adalah orang yang terbaik dalam bersabar. Setelah para Nabi, para sahabat. Setelah para Nabi, pengikutnya dan pengikutnya. Dan kita katakan tadi, pada jenis yang kedua, kondisi kerusakan yang ada di masa kita semakin dahsyat. Yang berkaitan, yang akan merusak tauhid lebih banyak, lebih berkembang dan lebih beragam. Yang akan merusak tauhid, subhanallah. Silahkan setiap kita mungkin bisa membawa cerita dari setiap kampung kita. Kerusakan yang akan merusak moral kita, subhanallah. Lebih tidak terbayang lagi. Sangat banyak. Yang juga telah disyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadis as-sahih. Diingatkan, sekiranya kita masuk atau mereka orang Yahud ul-Ansar masuk ke lubang biawa atau kadal padang pasir, katakan demikian, kita pun akan mengikutinya. Nah, tidak ada kekuatan kesabaran untuk menghadapi kerusakan, kata Imam Al-Qayyim. Kata beliau, antakuna al-quwwatu wal-ghalabatu lida'il hawa. Kekuatan hawa nafsu ini mendominasi. Bahkan ada kalanya sejak menjadi utuh. Kalau utuh menjadi seorang yang dikatakan sekuler. Atau yang lebih jahat lagi, menjadi orang materialis. Dari sisi orang yang hanya meyakini sesuatu apa yang dilihat oleh panca inderanya. Meyakini sesuatu apa yang bisa dirasakan. Akhirnya mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mengerikan. Coba bayangkan, sekiranya Allah menyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah kami tidak mengokohkan engkau wahai Muhammad, laula antsabbatnak, kalaulah kami tidak kokohkan engkau, apa kata Allah? Latarkanu ilaihim syai'an qalila, sungguh engkau akan cenderung kepada mereka sedikit demi sedikit. Lalu bagaimana dengan kita? Makanya kondisi yang kedua adalah golongan yang lebih dominan atau yang menguasai adalah kekuatan hawa nafsu, yang artinya tidak memiliki kesabaran. Ini golongan yang kedua. Dan golongan yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim, ada dua korban. Korban yang pertama, an yakuna min jundihim wa atba'ihim, wa hadha halul ajizil dha'if. Yaitu korban yang menjadi pasukan dan pengikut mereka. Pasukan hawa nafsu dan pengikut hawa nafsu menjadi korban. Dan ini adalah kondisi yang paling parah, kata beliau. Paling parah. Tidak memiliki filter dalam kehidupan. Mengikut dan mengekor semuanya. Apa yang menjadi keinginan hawa nafsunya. Ini golongan yang pertama. Dalam bahasa kita, akhirnya menjadi pengikut syaitan. Golongan yang kedua lebih dahsyat kengeriannya. Kata beliau, kata Imam Ibnu Al-Qayyim, ayyasira asyaitanu min jundih. Terbalik. Subhanallah. Golongan yang kedua atau korban yang kedua yaitu golongan yang akhirnya syaitan pun menjadi pasukannya. Bukan dia menjadi pasukan syaitan, tetapi syaitan menjadi apa? Pasukannya. Sehingga ada kalanya dalam percandaan orang pun ada yang muncul, apa namanya, jangankan kita, jin pun takut kepadanya, katanya. Nah. Subhanallah waliyadzubillah. Dikatakan oleh beliau, keadaan yang seperti ini, wa halul fajir al-kawi al-mutasallit. Kondisi ini adalah kondisi atau keadaannya orang yang fajir, orang yang benar-benar rusak. Al-qawi al-mutasallit, sudah rusak berkedudukan dan berkuasa. Kalau orang kondisinya seperti ini, sudah keadaan rusak, memiliki kekuatan, ini berbahaya. Ini berbahaya. Tidak hanya dia merusak dirinya, tapi dia akan merusak orang lain. Bahkan syaitan pun siap untuk menjadi pengikutnya. Coba, yang sederhana kalau dalam pelajaran akidah kita tahu, siapa pencetus agama Syiah itu siapa? Hah? Abdullah ibn Sabah. Abdullah ibn Sabah manusia atau jin? Manusia atau jin? Manusia atau jin? Manusia. Tapi ada tidak jin yang jadi Syiah? Ada enggak jin yang agamanya Syiah? Hah? Ada. Nah. Sebagaimana dalam surah Al-Jin diingatkan, mereka itu ada yang muslim, ada yang mukmin. Nah. Yang muslim keimanan sebagaimana tentunya kondisinya beragam. Yang kafir beragam. Yang mubtadi juga beragam. Nah. Maka sampai dikatakan Imam Ibnu Qayyim, demikian pula kondisi wal mubtadi'ah al-da'iyah al-madbu', kata Imam Al-Qayyim. Demikian pula kondisi seorang al-mubtadi' yang menyeru kepada apa yang dia buat dari ajaran yang baru. Al-madbu', bahkan yang diikuti. Yang mengikuti, yang bisa kena syubhat, itu tidak hanya manusia, tetapi juga siapa? Jin. Ini dua korban dari golongan orang-orang yang tentunya dikendalikan sepenuhnya oleh hawa nafsu. Kemudian sifati oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, wa haulai alladina ghalabat alaihim syiqwatuhum washtaru al-hayata ad-dunya bil akhirah. Kondisi yang memang sudah luntur, tidak ada keseimbangan, hawa nafsunya sudah berkuasa dan membeli kehidupan dunia, menggadaikan dunia dengan apa? Dengan agamanya, artinya menjual agama, bahkan mendustai agama untuk dunia. Waliyadz billah. Yang intinya kata beliau, kondisi seperti ini terjadi, wa innama saru ila hadhihi alhalati lamma aflasu min as-sabr. Kondisi ini terjadi saat hilang sifat kesabaran secara utuh dari golongan ini, tidak ambil sedikit pun sifat as-sabr. Artinya ketika tidak memiliki sifat sabar, bahkan dalam segala ketika akan menikmati sesuatu yang haram pun, saat dia bisa, maka secepatnya dia akan lampiaskan. Semuanya rusak. Wallahu a'lam. Maka dikatakan oleh beliau, aflasu minas sabar. Mereka telah hilang kesabaran dalam kehidupannya. Kemudian setelah beliau menyebutkan dua korban dan sifatnya, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan ini dua korban. Kemudian beliau juga menyebutkan karakter korban hawa nafsu yang hilang darinya kesabaran. Didetailkan lagi oleh Imam Al-Qayyim setelah beliau mengingatkan tentang korban orang-orang yang tidak memiliki kesabaran, ada dua golongan. Yang pertama apa? Apa yang pertama tadi? Hah? Tidak? Apa, ada dua. Nah, yang pertama apa? Iya, yang kedua? Setan menjadi apa? Pengikutnya. Nah, kemudian beliau ingin menyebutkan karakternya, sifat-sifatnya. Siapa mereka? Di sini kita mendapatkan arahan dari beliau untuk kita berhati-hati, untuk kita menjaga diri kita, keluarga kita, dan kesemuanya tentunya untuk terjaganya agama kita, sehingga kita bisa menggapai kemuliaan dari akhir kehidupan. Kata beliau, wa ashabu hadhihi al-hal anwa'un syatta. Yang pertama, faminhum al-muharibu lillahi wa rasulih. Yang pertama, karakter mereka adalah orang-orang yang sangat suka tentunya untuk memusuhi Allah dan Rasulnya. Karakter penentang Allah dan Rasulnya. Wallahu'alaikumussalam. As-sa'i fi abtali ma ja'a bihir rasul. Senantiasa berjuang, tidak hanya berupaya, berjuang untuk membatalkan, untuk menggugurkan, untuk menghilangkan pengaruh dakwah yang dibawa oleh rasul, oleh utusan Allah Subhanahu wa taala. Yasuddu an sabilillah, senantiasa menentang jalan Allah. Ini golongan yang pertama. Yang kedua, al-mu'arid amma jaa'a bihir rasul, al-muqbilu 'ala dunyah wa shahwatiha faqat. Kalau yang pertama, ingat, tidak hanya hilang keimanannya kepada Allah, tapi mempersiapkan dirinya untuk perang dengan Allah, perang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah kondisi yang paling jahat. Dan yang perlu antum ingat, semakin orang berani menentang Allah, semakin orang berani menentang Rasulullah, semakin dekat kepada kebinasaan. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ketika di arena jihad mendapatkan musuh semakin berani mencela Allah atau mencela Rasulullah, satu sisi yang ada bukan mereka senang mereka mendapatkan kondisi mereka mencela atau mencerca Rasul, bukan demikian, tetapi dari sisi sebuah tanda tatkala mereka mencela, waktu kebinasaan dan kehancuran mereka telah tiba. Kalau dalam medan peperangan sebentar lagi mereka kalah. Karena Allah ingatkan, inna syani'aka huwal abtar. Makanya subhanallah, tidak ada kesombongan yang memiliki kekuatan. Hakikatnya demikian. Semakin negara atau semakin keadaan seorang itu sombong kepada Allah, semakin sombong kepada kebenaran, semakin lemah. Kalau kita melihat dari tauhid. Karena menunjukkan mereka semakin berpaling dari Allah. Ketika semakin berpaling dari Allah yang maha kuat, maka mereka semakin menuju kepada sesuatu yang paling lemah, paling lemah. Demikian disyaratkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Makanya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim menyatakan, jangan kalian menyangka bahwa ketika kalian kalah kaum muslimin itu karena orang kafir, syaitan, baik dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Jangan sangka karena mereka itu kuat. Lah, mereka tidak kuat, kata Imam Ibnu Qayyim. Tapi sejatinya, hakikatnya, kekalahan itu ada pada kalian ketika Allah berpaling dari kalian. Ketika Allah berpaling dari kita. Itu hakikatnya. Kalau mereka, wallahi apapun yang mereka pamerkan, wallahi demi Allah, dari apa segala bentuk kekuatan yang mereka sombongkan, alhamdulillah setiap saat kita dilatih, setiap saat kita mengumandangkan Allahu Akbar. Pribadi orang yang mentauhidkan Allah hanya menyandarkan la haula wa la quwwata illa billah. Makanya golongan yang pertama ini adalah golongan yang memang benar-benar tidak memiliki kesabaran, dan golongan orang yang siap berperang. Dan kita katakan mereka orang yang paling dekat dengan kebinasaan. Golongan yang kedua, al-mu'rid amma ja'a bil rasul al-muqbilu ala dunyah wa syahwatiha faqat. Orang yang berpaling, kondisi orang yang berpaling dari agama Allah, kehidupannya nampak kehidupan orang yang berpaling dari Allah, menjauh dari bimbingan Rasulullah, mengarah kehidupannya dalam sebuah ambisi untuk hanya mencari dunia semata. Tidak mau menjadikan dan menjadikan agama sebagai pembimbingnya dalam kehidupan. Mengejar dunia. Fakat. Ada kadang kita lihat orang cuek kepada nilai-nilai agama. Sama sekali. Tidak mau peduli agama. La salat, wa la zakat, wa la siyam. Dia tinggalkan semuanya. Hidupnya dunia. Dunia dan dunia. Terus. Ini golongan yang kedua. Karakter. Korban orang yang tidak memiliki hawa nafsu. Orang yang tidak memiliki kesabaran. Korban hawa nafsu. Berikutnya. Al-munafiqu fahuwa dhul wajhain. Alladhi ya'kulu bil kufri wal islam. Kata Imam Ibn Al-Qayyim. Golongan berikutnya adalah orang-orang yang munafik atau berkarakter nifak. Pemilik dua wajah. Sampai digambarkan oleh beliau, ada kalanya orang ini ya'kulu bil kufri wal islam, menampilkan di satu sisi menampilkan keislaman, tapi pada sisi yang lainnya dia menampilkan kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka menyatakan amanna. Tapi wa idza khalau ila syayatinihim, tatkala mereka kembali kepada syaitan-syaitan yang mengiringi mereka, mereka menyatakan kami sama dengan kalian. Ini orang munafik yang beliau inginkan. Hati-hati dari sifat nifaq dalam beragama. Wallahualam. Korban berikutnya berkarakter al-majin al-mutala'ib alladhi qata anfasahu bil mujun wal lahwi wal la'b. Yang lebih banyak bermain-main dengan kehidupan dunia. Tidak ada komitmen Mungkin ada kalanya dia menyuarakan dirinya, dia Muslim. Tetapi perjalanan kehidupannya adalah penghamba dunia. Dan beragam tentunya, ada yang menyatakan, ada kalanya dia meyakini, saya ini Islam. Saya tahu sholat itu wajib, tapi saya belum mampu. Karena terkena apa? Penyakit dunia. Walayadzubillah. Ini korban. Orang-orang yang tidak bersabar. Yang berikutnya, man idza wu'idha qala wa shauqaha ila at-tawbah walakinnaha qad ta'azzarat alayhi fala madma'a li fiha. Golongan berikutnya, ada kalanya masih tersentuh, ada keinginan untuk taubat, tetapi tidak mampu dia untuk keluar dari kondisi yang ada pada dirinya. Di lumpur kehinaan dan kemaksiatan. Dan bahkan akan melemah. Akhirnya memudar keinginan untuk kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Artinya, dalam kehidupan dunia kita dapatkan ada orang yang mengakui taubat itu jalan kehidupan. Bahkan akalnya dia menyatakan, saya rindu akan satu waktu untuk saya ini bertaubat. Tapi keadaannya dengan akibat atau diakibatkan hilangnya kesabaran dalam kehidupannya, akhirnya menghilang dan tertutup pintu-pintu yang akan menjadikan dia untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya ada kalanya dia pasrah. Sudahlah, biar. Nah, saya seperti ini. Walayadzubillah. Dia tidak menentang Allah. Dari sisi tentunya sebagaimana sifat yang pertama atau karakter orang yang pertama, tidak pula secara sengaja untuk dia memusuhi, tidak pula dia munafik, tetapi subhanallah kondisinya dia yakin keindahan kehidupan orang-orang yang bertaubat, tetapi dia tidak mampu untuk keluar daripada keadaan yang ada pada dirinya. Berikutnya, wa minhum man yaqul ليس الله محتاجا الى صلاتي وصيامي وانا لا انجو بعملي والله غفور رحيم. Yaitu orang yang sudah putus asa. Sudahlah, katanya, biarlah berjalan apa adanya. Tapi saya yakin, katanya, Allah itu Maha Pengampun dan Penyayang. Dan golongan ini dibahas oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa, tentang golongan orang-orang yang menggantungkan kehidupannya dengan luasnya ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia ketika menjawab atau berargumen, ketika diingatkan, dia akan menyatakan, Allah itu ghafur, Allah itu rahim, biarlah Allah, Allah yang maha tahu apa yang akan terjadi pada saya, katanya. Ini hakikatnya adalah orang yang juga menjadi korban dari hawa nafsunya dan tidak memiliki kesabaran. Golongan berikutnya adalah golongan orang-orang yang menunda taubat dan meyakini kelak dia akan bisa bertaubat di akhir kehidupannya. Artinya, biarlah waktu berjalan, pasti nanti saya akan bertaubat. Nah, Ini juga merupakan tanda karakter orang yang kalah dengan hawa nafsunya. Dan ini dijawab oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya juga Ad-Da'wa Ad-Dawa. Kata beliau, dalam maknanya beliau katakan, orang menganggap bahwa nanti dalam sebuah anggapan atau bayangannya dia berkata, nanti saat aku sudah tua, saat aku sudah sakit dan mungkin itu adalah ajalku, aku akan bertobat. Dalam keadaan, kata Imam Ibnu Qayyim, saat fisiknya kuat, dia kalah. Dan jangan menyangka, saat fisiknya lemah, dia akan menang dari syaitan. Apalagi dia telah menumpuk dosa di belakang hari. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim, bantahan orang yang menganggap, biarlah, nanti saya akan bertobat. Yang seakan-akan orang yang tahu kapan ajal itu datang. Seakan-akan orang ini tahu apa yang akan menjadi akhir kehidupannya. Dan seakan-akan tahu bahwasanya kematian itu harus dengan rasa sakit sebelumnya. Lupa bahwasanya kematian adalah rahasia Allah. Ini juga menjadi korban dari hawa nafsu yang sehingga hilang kesabaran. Ini karakter dari dua golongan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dan tentunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga sisa nafas kehidupan kita. Berikutnya, beliau menutup pasal ini dengan beliau menyatakan, wahahuna nuktatun badi'atun yajibu tafattunu laha. Kata beliau, perhatikan, di sini ada poin yang sangat penting, yang sangat perlu untuk benar-benar kita memperhatikan sehingga ini menjadi pelajaran dalam kehidupan kita. Wa yanbaghi ikhla'ul qalb li ta'ammuliha. Dan hendaknya benar-benar kita berikan ruang bagi hati kita untuk kita bertadabbur dengan apa yang akan saya sebutkan berikut ini. Perhatikan untaian hikmah yang demikian mendalam. Kata beliau, beliau menyebutkan, setelah menyebutkan dari semua apa yang beliau paparkan, beragam golongan, beragam karakter, maka beliau berkata, anna hadzal maghrur lamma adalla sultan Allah alladhi a'azzahu bihi wa sharrafahu ورفع به قدره وسلمه في يد أبغض أعدائه إليه وجعله أسيرا له تحت قهره وتصرفه وسلطانه سلط عليه من كان حقه أن يتسلط عليه فجعله تحت قهره وتصرفه وسلطانه. Subhanallah. Beliau mengingatkan kepada kita hakikatnya, golongan yang terperdaya ini, kata beliau, hakikatnya adalah orang ini golongan yang telah melecehkan anugerah kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya dia mulia dengannya. Perhatikan kata beliau, orang yang terperdaya ini hakikatnya adalah orang yang telah menghinakan dan melecehkan kebesaran anugerah Allah subhanahu wa ta'ala yang seharusnya dengannya dia mulia. Subhanallah. Perhatikan, agama itu anugerah. Diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah puncak kenikmatan. Yang sebenarnya dengannya dia akan merasakan kemenangan dan kemuliaan yang hakiki di atas kehidupan muka bumi ini. Ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah menyatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah katakan apa berikutnya? Wa atmamtu alaikum ni'mati. Telah aku sempurnakan ni'matku. Subhanallah. Hakikatnya agama yang Allah turunkan adalah anugerah nikmat dan puncak kenikmatan yang sejatinya ketika seorang muslim memegangi kenikmatan ini, merasakan kenikmatan ini, dia akan mulia. Akan tetapi dia telah melecehkan perihal ini. Wasallamahu fi yadi abghati a'da'ihi ilaihi. Dia gadaikan perkara kemuliaan ini kepada seseorang yang hakikatnya dia adalah musuhnya yang seharusnya paling dia benci. Subhanallah. Artinya apa? Tidaklah seorang terjerembab, terjatuhkan ke dalam kesalahan kecuali karena godaan daripada iblis dan bala tentaranya. Dan iblis dan bala tentaranya mereka akan masuk dan merusak seorang di antara dari jalan hawa nafsunya. Hawa nafsu seorang hamba. Dan ketika seorang mengikutinya, maka seakan-akan dia telah memberikan, memasrahkan kemuliaan kehidupannya kepada syaitan. Dia gadaikan kemuliaan untuk mengambil kehinaan dalam kehidupannya. Dan di sini Al-Imam Al-Qayyim mengajak kita untuk kita mengukur sejauh mana dosa yang kita lakukan. Di sini ada makna kita telah menjual nilai-nilai kebaikan dari umur kehidupan yang telah Allah berikan kepada kita. Yang tidak akan mungkin untuk ditambah. Kemudian kata beliau, وَجَعَلَهُ أَسِيرًا لَهُ. Akhirnya, seseorang itu akan menjadi tawanan baginya, tawanan bagi syaitan, tawanan bagi hawa nafsunya, terbelenggu. Lebih dahsyat lagi, dia berikan kemuliaan kehidupannya, kemudian dia memberikan tangannya untuk dibelenggu menjadi tawanannya. Dan kalau sudah terbelenggu, kata beliau, tahta qahrihi wa tasarrufihi wa sultanihi, sallata alaihi man kana haqquhu huwa ay tasallat. Akhirnya berkuasalah dia, yaitu syaitan yang seharusnya dia berkuasa terhadapnya. Artinya apa? Seharusnya dia bisa mengalahkan dan menundukkan syaitan, tapi karena dia telah kalah, syaitan pun berkuasa atasnya. Apakah syaitan dari kalangan jin ataupun syaitan dari kalangan manusia? Yang akhirnya faja'alahu ta'ta qahri wa tasarrufi wa sultani, total dia berkuasa syaitan itu. Bertahta di atas kaum muslimin atau di atas kehidupan umat manusia, yaskharuhu haitsu yasha. Ayusakhiruhu haitsu yasha, dimanapun dikerahkan, diarahkan, disuruh, maka dia akan bergerak. Waliyadzubillah. Al-Imam Ibnu Qayyim ingin mengajak kita sejenak bertafakur bahwa kehidupan seseorang Ketika ingin melihat sejauh mana kekuatan hawa nafsu dan kekuatan syaitan itu berkuasa. Maka kita lihat sejauh mana tidak hanya kejelekan telah kita lakukan, tapi sejauh dan sebanyak mana kebaikan yang telah kita tinggalkan atau kita sia-siakan dari umur kita. Oleh sebab itu Al-Imam Ibnu Qayyim mengingatkan kepada kita, hendaknya setiap saat orang itu bertafakkur di mana dia menjual dan menggadaikan nafas kehidupannya dari kehidupan yang berujung dengan sebuah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti hanyalah Allah yang mengetahui akhir kehidupannya. Kemudian berikutnya, kita masuk kepada pembahasan berikutnya untuk meringkaskan, karena sangat panjang sebenarnya, tapi semoga walaupun kita tidak menyelesaikan dari setiap pasal pembahasan, tapi harapkan kita bisa mengambil hikmah dan bisa memahaminya dan tentunya menjadi pelajaran bagi kita. Berikutnya beliau pada pasal yang ke-7 dari kitabnya, beliau akan memaparkan kepada kita di mana letak kesabaran seorang muslim. Artinya bagaimana bentuk dan keadaan yang harus kita bersabar. Kata beliau, as-sabru bi'tibari muta'alliqihi thalathatu aqsam. Keterkaitan sabar dengan objeknya itu ada 3 bagian. Yang pertama, sabrun 'alal awamiri wat ta'ati hatta yu'addiyaha. Sebagaimana yang sering dipaparkan, yaitu kita sabar di atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, di atas ketaatan-ketaatan وَصَبْرٌ عَلَى الْمَنَاهِ وَالْمُخَالَفَاتِ. Yang kedua, sabar menjaga dirinya dari larangan-larangan dan bentuk penyelisihan-penyelisihan. Yang ketiga, وَصَبْرٌ عَلَى الْأَقْدَارِ. Sabar dari ketentuan atau ragam ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadapnya. Ini secara ringkas. Baik. Sisi yang pertama disebutkan sabrun 'alal awamiri wa ta'at. Diingatkan oleh Imam Ibnu Qayyim, saya ringkaskan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan as-sabru dhiya, sabar itu adalah cahaya yang panas. Kata Nabi apa? As-sabru dhiya. Sabar adalah cahaya yang panas. Dalam bahasa Arab itu ada nur, ada dhiya, ada furqan. Kesemuanya artinya apa? Cahaya. Tetapi dalam usul bahasa Arab memiliki arti yang berbeda. Adh-dhiya, sabar yang panas, yang membutuhkan perjuangan. Maka tidak akan terwujudkan, tidak akan terwujudkan sekecil apapun nilai kebaikan kecuali dengan adanya kesabaran. Dan kesabaran yang terbimbing adalah ketika dia sabar dengan cahaya ilmu. Dan terpisahlah dua golongan. Orang yang ingin taat secara zahirah, dia sabar. Semalam suntuk dia melakukan sebuah ritual. Tapi min ghairi nur, dengan tanpa cahaya dari Allah, tiada manfaatnya. Menahan daripada lapar dan dahaga sehari penuh, tapi dengan cara atau dengan tanpa ilmu, tidak ada artinya. Bahkan tidak hanya kemaksiatan, bahkan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man raghiba sunnati falaysa minni." Ingat tiga golongan yang ingin mewakafkan umurnya untuk Allah dengan sifat tetapi keluar daripada ilmu. Satunya bersabar untuk tidak menikah selama-lamanya, satunya bersabar untuk terus qiyamul lail, satunya untuk bersabar apa? Hah? Berpuasa. Tapi marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini ketika dia ingin bersabar di atas ketaatan, harus ada ilmu yang mengiringinya, ilmu yang membingkai setiap langkahnya. Makanya subhanallah, kemuliaan kesabaran dan menjadi kehidupan yang mulia selalu identik dengan ilmu. Dimulai dari para nabi dengan kesabarannya dan para pengikutnya, para sahabatnya. Kesabaran mereka di atas bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, sejauh mana seseorang ingin bersabar di atas ketaatan, maka perlu melihat sejauh mana dia mengetahui agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang sekejap pun, sejenak pun tidak boleh untuk dia melepaskan dari nilai agama. Sekejap pun, sejenak pun seorang tidak boleh. Ini untuk sifat amalan. Dan sifat berikutnya adalah sifat sabar untuk menjaga istiqamahnya, ketaatan dan perintah Allah dalam kehidupannya. Kesabaran untuk mewarnai setiap langkahnya dengan ilmu. Dan berikutnya adalah kesabaran untuk istiqamah di atas agama Allah. Ini yang sangat perlu untuk musabarah dan istibar. Dan ini tentunya mengisyaratkan apa yang dikatakan kalau tidak salah Al-Imam Ahmad ketika beliau ditanya, "Kapan kau istirahat wahai Al-Imam?" Maka beliau menjawab sebagai bimbingan kepada kita bahwa kesabaran itu selamanya. Kata beliau, "Hingga kaki ini Allah mudahkan untuk menginjak syurganya. Hingga kaki ini Allah mudahkan, Allah berikan rahmatnya hingga menginjakkan ke syukur." Itu waktu untuk istirahat selama-lamanya. Artinya kehidupan adalah al-mujahadah, sebuah perjuangan, dan itu membutuhkan kesabaran di atas ketaatan. Kemudian diingatkan bahwasanya kesabaran di atas ketaatan ada tiga waktu yang perlu untuk dia jaga. Karena kesabaran itu tidak keluar daripada tiga waktu ini. Pertama, kesabaran saat akan melakukan kebaikan. Dan ini dengan menjaga niat, keikhlasan apa yang akan dia lakukan. Yang kedua, sabar tatkala dia menjaga ketaatan atau melakukan ketaatan. Dan sifat menjaga sabar di atas ketaatan ada yang sifatnya ditentukan waktunya, ada yang selama-lamanya dia harus bersabar. Contoh sederhananya yang dalam kehidupan kita, salat. sabar ketika kita tatkala kita menunaikan salat, kita lakukan dengan tumu'nina. Ini sabar berbatas waktu. Ada sabar yang harus selalu bersama kita. Sifat yang mulia. Kalau amal yang zahirah, katakan dalam keseharian kita, kita bersabar untuk memelihara apa? Umpamanya leher. Masya Allah sudah menempel, sudah ada pada diri kita leher. Kita bersabar. Nah, barakallahu fiik. Jadi ada sifat yang sifatnya berbatas waktu, berkaitan dengan waktu, sebagaimana salat, sebagaimana Allah ingatkan, inna salata kanan alil mu'minina kitaban mawquta. Ada yang terus harus ada pada dirinya. Akhlak yang zahirah dan yang batinah. Yang zahirah dan yang batinah. Berikutnya, kesabaran atau waktu kesabaran yang ketiga, yaitu sabar setelah mengamalkan. Karena syaitan berkeinginan untuk meruntuhkan amalan dengan tidak berujung waktu. Artinya, ketika gagal dia meruntuhkan amalan di awal, sebelum dia melakukan ketaatan, maka di saat dia melakukan ketaatan, tapi tetap dia bersabar, maka dia menunggu waktu yang panjang. Masya Allah, dia sabar. Dia bangun sebuah dakwah, dia bangun masjid, masya Allah, 5 tahun, 10 tahun, gugur dengan sebuah ucapan. Tidak sabar, dia katakan, kalau tidak keluar daripada hartaku, tidak akan ada dakwah di sini. Tidak ada masjid yang berdiri tempat ini, umpamanya. Subhanallah. Gugur. 10 tahun dia bangun, hilang dengan sekejap setelah dia beramal. Ini sabrun 'alal awamir wa ta'at. Berikutnya wa sabrun 'alal manahi. Dan sebagian para ulama menyatakan ini kesabaran yang paling berat. Sabar di atas ketaatan, kata sebagian para ulama, lebih mudah dari kesabaran di atas sabar tatkala dia meninggalkan larangan dengan beragam sifat-sifat dan bentuk-bentuk larangan. Karena kecenderungan hawa nafsu manusia inginnya mencocoki dan mengikuti apa yang bersifat larangan-larangan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa huffatin niran bisyahwat." Dan neraka diliputi dengan apa? Dengan syahwat. Dalam hadis disebutkan Allah memerintahkan Jibril untuk melihat syurga. Yang kemudian ketika melihat syurga dan ditanya Allah Subhanahu wa taala tentang syurga, maka dia berkata, sungguh tidak ada orang yang melihatnya dan mendengarkannya kecuali dia ingin berupaya untuk masuk ke dalam syurga. Kemudian setelah itu, huffatil jannatu bil makarih. Kemudian disuruh untuk melihat lagi, dan ketika melihat, wallahi demi kemuliaanmu ya Allah, sungguh orang-orang tidak akan mau masuk ke dalam syurgamu. Kenapa? Ada makarih. Ada maka makarih. Dan kemudian disuruh untuk melihat an-nar, neraka. Maka tak kala melihat neraka, dia katakan, sungguh ya Allah, tidak ada yang melihatnya dan mendengarkannya kecuali dia akan lari dan menjauh dan berupaya untuk selamat dari neraka. Kemudian wahaffatun niran bisyahwat. Kemudian perintahkan untuk melihatnya. Dan ketika melihatnya dan ditanya Allah, maka Jibril berkata, sungguh tidak ada orang kecuali akan berlomba untuk masuk ke dalam neraka. Kenapa? Asyahwat. Ini yang berat. Makanya subhanallah, antum lihat bagaimana kisah para a'immatus salaf atau kisah-kisah yang disebutkan oleh Nabi, bagaimana syurga yang Allah berikan dan bagaimana pertolongan Allah yang Allah berikan ketika dia bisa menghindarkan dari satu kemaksiatan yang dia tinggalkan. Sebenarnya dalam hadis, antum ingat yang mana dia ada seorang anak pamannya yang memiliki keperluan, yang kemudian dia meminta bantuan kepada saudaranya, yang kemudian saudaranya pun memberikan syarat, dia mau memberikan bantuan dengan syarat dia memberikan tubuhnya untuknya. Nah, dan tatkala dia akan melakukan perbuatan itu, dia diingatkan untuk takut kepada Allah, maka dia pun takut kepada Allah, kemudian meninggalkan wanita itu. Meninggalkan wanita itu. Tapi coba apa pengaruhnya? Demikian besar yang Allah berikan pertolongan kepadanya. Dan demikian pula kita ingat, 7 golongan yang kelak Allah akan berikan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antara seorang lelaki, da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamal. Digoda oleh wanita dengan sebuah insiden. Dirayu. Wanita punya kedudukan, punya kecantikan. Tetapi dia membawa sabar. Maka sebagian para ulama menyatakan as-sabru 'ala al-manahi wal mukhalafat a'zham, lebih besar. Di suatu waktu dalam kehidupan seorang muslim. Maka tadi kita ingat, secara umum kita disuruh bersabar dari al-manahi wal mukhalafat. Di saat terjadi, perhatikan, kita disuruh bersabar. Kemudian kita diperintah untuk sabara, untuk kita menyabarkan diri kita. Kemudian ketika terjadi sesuatu kejadian di suatu waktu, semakin besar sifat hal itu, maka disitulah kita tertuntut untuk istibar. Ada sebuah perjuangan bagaimana kita menundukkan hawa nafsu kita. Ini subhanallah keadaan yang berat tentunya. Maka sabrun alal manahi wal mukhalafat, kondisi yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan seorang muslim. Apalagi Rasulullah mengisyaratkan di antara tanda-tanda hari kiamat, intisar zina, menyebarnya zina. Zina sudah bukan suatu yang menjadi hina di masa kita. Bahkan mungkin ada kalanya wanita yang rusak pun ada kalanya dibela habis-habisan untuk membela sebuah bentuk yang Allah haramkan, yaitu zina. Nah, makanya wal'iyadzu billah, wallahi kalau Allah tidak kokohkan kita, Allah tidak jaga kita. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nah, intisar zina. Apalagi tidak hanya intisar. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, walaupun secara muallaq tapi sahih tentunya. Kita ingat, yastahilluna al-hirra wal harira wal ma'azif. Pintu-pintu kerusakan tidak hanya terbuka, bahkan dihalalkan. Yastahilluna al-hir, menghalalkan zina, wal harir, menghalalkan sutra, wal ma'azif, menghalalkan musik. Subhanallah. Tidak hanya melakukan, tapi yastahillun, kondisi yang semakin berat menjelang datang hari kiamat. Maka upaya untuk menjaga sabrun alal manahi semakin berat. Maka wajar apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati mereka tidak hanya sekedar sebagai ghuraba, tapi mereka al-qabidun, mereka adalah para pemegang bara api. Sabar mereka laksana memegang bara api yang demikian panasnya, yang membakar dirinya. Yang kalaulah bukan karena hidayah dan petunjuk Allah, tidak akan mampu untuk kita menjaga kehidupan kita. Berikutnya, yaitu sabrun ala al-aqdar, sabar di atas ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah keindahan ketika kita mempelajari rukun keimanan kita kepada Allah, yaitu khususnya kepada at-taqdir khairihi wa syarrih, sehingga tidak bersu'udzan kepada Allah, tidak pernah berprasangka buruk kepada Allah. Yakin ketentuan Allah adalah mulia dalam kehidupannya. Makanya subhanallah, keimanan kepada takdir bagi ahlus sunnah itu akan menjadi motivasi untuk beramal, bukan menjadi motivasi baginya untuk menjauh dari beramal. Sekali lagi, keimanan yang benar kepada takdir akan menjadi motivasi baginya untuk bersemangat untuk beramal. Sebagai kata Nabi, "Imalu wa imalu." Beramalah kalian dan beramalah kalian akan menjadi motivasi. Tidak menjadikan dia lemah untuk beramal. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menukilkan beberapa ayat yang menunjukkan semua makna dari apa yang beliau sebutkan. Di antaranya beliau nukilkan atau beliau sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya aqimus salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Coba perhatikan kebaikan atau sifat dari tiga bentuk kesabaran yang harus ada. Perhatikan dalam ayat, ya bunayya aqimus salah, sabrun ala madha, ala ta'at, wa'mur bil ma'ruf, sabrun ala ta'at. Dan seakan-akan mengingatkan kepada kita, orang yang sabar atau orang yang berada atas ketaatan, dia akan mendapatkan beragam cobaan. Maka Allah ingatkan, ya bunayya aqimus salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Sabar 'alal manahi. Kita jaga diri kita dan kita ingatkan saudara kita. Dan setelah itu Allah ingatkan, wasbir 'ala ma asabak. Wasbir 'ala ma asabak, dan sabarlah kamu dengan apa yang menimpa kamu. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat zalim, bahkan Allah telah mengharamkan kezaliman pada dirinya sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, "Inni haramtu adh-dhulma 'ala nafsi," sungguh telah aku haramkan diriku dari kezaliman. Apa yang terjadi pada kita? Semua penuh dengan hikmah. Semua penuh dengan keadilan. Tidak ada sedikit pun terjadi pada kita sesuatu yang menunjukkan kezaliman Allah Subhanahu wa taala, wa subhanallah amma yasifun. Kemudian dinukilkan firman Allah, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Diingatkan bagi kemuliaan kehidupan. Allah perintahkan kita mencari kekuatan kehidupan, mencari pertolongan Allah bis-sabri, dengan sabar, dengan sifat sebagaimana yang telah disebutkan. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innan nasra ma'a sabra. Bahwasanya pertolongan Allah, kemenangan itu pasti dengan kesabaran. Datang setelah adanya kesabaran. Maka ada kalanya para sahabat bertanya, "Ila mata?" Sampai kapan wahai Rasulullah? Ketika disebutkan tentang berapa kejadian dan berapa cobaan, maka ada kalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hatta talquni fil hawd," sampai kalian berjumpa aku di telaga. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa kesabaran tidak ada batasnya di atas nilai kemuliaan agama. Kemudian juga dinukilkan contoh firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Ya ayyuhalladzina amanu isbiru, wahai orang yang beriman, isbiru, sabarlah kalian, wasabiru. Ingat makna tadi. Kekuatan jiwa sejauh mana dia memiliki, menjaga dan membuktikan kesabaran itu dalam kehidupannya. Kita bisa berkata sabar saat ini, belum tentu saat Allah coba kita mampu bersabar. Apakah dari kebaikan yang Allah perintahkan atau kejelekan yang merupakan ujian bagi kita atau ketentuan yang terjadi dalam kehidupan kita. Fallahul musta'an wa alaihi tuklan. Kemudian berikutnya, beliau ingin membawa kepada kita bahwa kesabaran itu ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah, ada kalanya haram, ada kalanya makruh, ada kalanya mubah. Bagaimana bentuknya? Berikan paparan berikut ini. Kata Imam Ibnu Qayyim, "Fas-sabrul wajib thalathatu anwa'." Hukumnya menjadi wajib dalam tiga keadaan. Dan ini sebagaimana tadi kita uraikan. Yang pertama, as-sabru 'anil muharramat. Sabar untuk kita menjaga diri kita dari perkara-perkara yang haram. Yang kedua, sabar dalam menunaikan kewajiban-kewajiban. Ingat, menunaikan kewajiban. Sabar dalam menunaikan kewajiban. Yang ketiga, sabar tatkala mendapatkan cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Imam Al-Qayyim menguraikan ada kalanya cobaan yang Allah timpakan kepada seorang hamba itu sakit, kefakiran, kekurangan, ada kalanya lama, ada kalanya panjang, ada kalanya mungkin sampai akhir kehidupannya untuk Allah semakin mensucikan dia kelak ketika berjumpa dengan Allah. Allah Maha tahu. Dan sekali lagi, jangan terbersit sedikit pun panjangnya cobaan dalam kehidupan kita seakan-akan Allah tidak adil dalam kehidupan. Enggak, Allah Maha tahu. Allah menginginkan ketika ingin kebaikan kepada seorang hamba. Inna Allah idza ahabba 'abdan ibtala. Allah ketika cinta kepada seorang hamba, Allah akan coba dia. Coba dan kemudian Allah coba, kemudian Allah coba. Sehingga dia tatkala berjumpa dengan Allah dalam keadaan bersih, Allah bersihkan dengan kesabaran dia tatkala dia mendapatkan cobaan. Kemudian kesabaran berikutnya yaitu kesabaran yang sifatnya mandub, yang sifatnya sunnah. Yang sifatnya sunnah kita kembalikan kepada objek amalan yang sifatnya sunnah. Sabar menjaga sesuatu yang sifatnya sunnah. Al-Imam Ibnu Qayyim menggunakan kata-kata mandub, tidak menggunakan kata-kata sunnah, untuk lebih spesifik lagi. Karena kata-kata sunnah ada kalanya memiliki makna yang sangat beragam. Ingat, makna sunnah beragam. Ada kalanya agama secara utuh dikatakan sunnah, dan secara hukum ada kalanya sunnah bermakna apabila melakukan apa? Mendapatkan pahala. Maka beliau di sini menggunakan kata-kata mandub. Kata-kata mandub. Kalau dalam hadis Nabi menggunakan kata-kata tatawu', bukan sunnah. Baik. Dan ini tentunya sangat beragam. Sejauh mana kita ketahui, kita pelajari dalam agama, maka itulah yang berkaitan dengan sunnah. Tentunya sejauh kewajibannya kembali kepada thalabul ilmi, sehingga kita bisa pilahkan mana yang wajib dan mana yang sunnah, mana yang mandub. Kemudian yang ketiga, yang juga termasuk bukan saya tambahkan, tapi Al-Imam Ibnu Qayyim mengingatkan, juga termasuk sabar yang sifatnya sunnah, menahan diri dari perkara yang makruh. Menahan diri dari perkara yang makruh itu sunnah. Baik tatkala melakukan ibadah atau dalam larangan atau yang lainnya. Ingat, dalam ibadah ada kalanya ada perkara-perkara yang makruh. Salat, pada waktu salat ada perkara-perkara yang makruh. Seperti diuraikan dalam fiqh salat tentunya. Perkara-perkara yang wajib, perkara-perkara yang sunnah, dan perkara-perkara yang makruh di dalam salat. Ketika dia berupaya untuk sabar, dia melakukan yang makruh dalam salat, maka hukumnya apa? Menjadi apa? Menjadi mustahab. Berikutnya, sabar dari perkara yang haram. D Di sini Al-Imam Ibnu Qayyim menggunakan kata-kata al-mahdzur. Al-mahdzur yaitu sesuatu yang berbahaya. Sesuatu yang berbahaya. Yaitu menahan diri dari perkara-perkara yang bisa membinasakan yang asalnya di sini asalnya saya ingatkan sabar yang haram. Bagaimana sabar yang haram? Sabar yang bisa membawa kepada kebinasaan yang tidak diperintahkan itu haram. Yang bisa membawa kepada kebinasaan. Contohnya apa? Contohnya orang sudah tidak punya makanan, minuman dalam keadaan muttar. Dalam keadaan muttar. Maka kemudian dengan beralasan dia sabar walaupun sampai mati dia tidak mau makan bangkai. Lebih baik mati daripada makan apa? Bangkai umpamanya. Ini haram hukumnya. Hukumnya apa? Haram. Sebagaimana perkataan Imam Ahmad, dikatakan oleh Imam Ahmad, "Mamattarra ila akli al-maytati wad-dami falam yaqul famat dakhala an-nar." Orang dalam keadaan muttar yang sangat terpaksa untuk makan bangkai atau makan darah, yang kalau dia tidak makan dia mati, tapi dia tidak mau memakannya hingga dia mati, dakhala an-nar. Maka dia akan mati, dia akan masuk ke mana? Ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Dalam peperangan, taat kepada komando hukumnya apa? Hukumnya apa? Wajib. Dalam peperangan umpamanya. Tidak boleh seorang walaupun dia yakin, walaupun dia tahu, walaupun mungkin secara nalar dia ini lebih baik umpamanya, tapi kalau di luar komando hukumnya haram. Hukumnya haram. Ingat tragedi Uhud, perang Uhud. Tragedi perang Uhud. Dalam peperangan ketika komando menyatakan mundur. Mundur. Jangan maju. Tapi kemudian ada orang yang nekat. Saya ingin mati syahid. Saya ingin mati di jalan Allah. Nekat dia tetap menerjang musuh. Saya bersabar walaupun tombak, walaupun pedang memenggal leherku, mamanya. Menebas leherku. Dia maju. Kalau dia mati, mamanya benar-benar dia mati, hukumnya apa? Hukumnya haram. Nah. Karena dia dah bisa dikatakan tidak taat komando. Tidak taat, taat komando. Nah, ketika diperintahkan, kemudian dia, barakallahu fik, seharusnya dia mundur, tapi dia maju. Semua pasukan sudah mundur, kemudian dia maju dalam alasan untuk mencari syahid di jalan Allah. Nah. Baik. Walaupun tentunya beda, ini dengan tragedi perang Uhud, ingat beda. Uhud yang wafat adalah syuhada tentunya semuanya. Dan kisahnya dibahas oleh para ulama dan pembahasan yang lain tentunya. Tapi secara umum orang yang nekat hukumnya haram walaupun dia bersabar. Berikutnya tadi wajib, kemudian sunnah, kemudian haram. Yang keempat apa? Makruh. Sabar yang makruh, contohnya banyak. Yaitu seseorang yang bersabar dari sesuatu yang mubah, tetapi akan mendatangkan madarat baginya. Dia sabar dari perkara yang mubah, tapi akibatnya akan menjadikan apa? Madarat baginya. Nah. Di ta'lim, umpamanya, dia tahu dia tahu kalau dia tertunda makan jam 5 umpamanya, barakallahu fik, mahnya akan apa? Kambuh. Nah, mahnya akan kambuh. Maka bisa jadi dia makruh untuk dia bertahan. Nah, karena ada madarat baginya. Dia menahan dirinya dari sesuatu yang akan pasti mendatangkan bahaya baginya. Bisa jadi makruh karena bisa jadi mungkin dia bisa bertahan, tapi bisa jadi nanti dia akan mungkin akan sakit. Nah, kalau kondisi yang seperti ini hukumnya makruh. Dicontohkan juga oleh para ulama, na'am. Makruh yang seharusnya dia mengumpuli istrinya setelah lama dia pulang safar, tapi kemudian dia tinggalkan istrinya, alasannya untuk apa? Dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, orang yang safar lama ya, kemudian dia sudah kangen dengan istrinya, tiba-tiba dikumandangkan azan. Apa yang harus dia lakukan? Syekh menukilkan hadis, la salata fi hadrati at-ta'am, hukumnya makruh jika memang dalam kondisi nafsu ada pada dirinya, tentunya karena tentunya tidak akan khusyuk dan bahkan mungkin akan mengganggu kesempurnaan salat yang dia tunaikan. Ini yang sifatnya makruh. Kemudian yang sifatnya mubah, jika memang objek yang ada memiliki tingkatan yang sama, tidak terlalu berpengaruh, tidak pada A, tidak pada B, artinya kondisinya hanya biasa, maka hukumnya adalah mubah. Contohnya banyak tentunya dalam kehidupan kita, dalam permasalahan makanan ataupun minuman ataupun yang lainnya, ada kalanya kita bersabar, itu menjadi mubah. Semuanya melihat kembali kepada maslahat, kembali kepada sesuatu yang lebih mendatangkan maslahat baginya. Baik, jam 5 insyaallah. Ini masya Allah berkaitan, bisa kita katakan muqaddimah dari pembahasan kitab Iddatus Sabirin karya Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, yang sebenarnya masya Allah, kalau boleh saya katakan apa yang kita baca di pertemuan kali ini atau yang kita nukilkan, kita rangkumkan, ini baru muqaddimah dari paparan yang akan lebih panjang lagi dan lebih menuntut keseriusan kita atau konsentrasi kita pada paparan-paparan yang akan lebih menakjubkan lagi sebenarnya. Belumlah beliau masuk beberapa sub pembahasan yang masya Allah diantaranya tentang bayan tafawuti darajat sabar, bagaimana derajat kesabaran dalam kehidupannya, yang kemudian Imam Ibnu Qayyim akan membawa kita bagaimana memahami kehidupan dan bagaimana meletakkan kesabaran dalam kehidupan. Kemudian akan menukilkan nas-nas yang berkaitan dengan masalah ini. Dan pada penutup nanti, Al-Imam Ibnu Qayyim akan membahas dengan pembahasan yang sangat indah sekali yang berkaitan tentang kesabaran dan bersyukur kepada Allah. Keterkaitan yang tidak bisa dipilahkan antara mereka yang sabar dan yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat waktu, kita cukupkan pertemuan kali ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, meridhai setiap langkah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup akhir kehidupan kita dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu ma tasma'un. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.